orang-orang musyrikin pada saat itu. Tayyib, wa huwa tafarruduhu bil khalqi. Yani keyakinan orang-orang musyrikin pada saat itu bahwa hanya Allah dan bahwa Allah bersendirian dalam mencipta. War rizqi, dan memberi rezeki, wa tadbir, dan memelihara semesta alam ini. Wahum yanhun wal malaikata wal awliya wa yaksiduna annahum yukarribunahum ilallahi zulfa. Wahum, sementara mereka ini musyrikin, yanhuna Isa, mereka berdoa berharap kepada Isa, malaikat, awliya, barakallahu alaikum, yaksiduna annahum yukarribunahum ilallahi zulfa. Mereka beribadah kepada Isa atau malaikat atau wali dengan harapan dan tujuan untuk mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yashfa'una lahum 'indahu. Dan yang mereka sembah ini selain Allah bisa memberi pembelaan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kufar pada saat itu, musyrikin. Wa arafta anna minal kufari khususan an-nasara minhum. Dan kau juga tahu bahwa orang kufar, terkhusus orang-orang Nasrani, di antara mereka mayabudullaha al-laila wan nahar. Di antara mereka ada yang menyembah Allah siang dan malam. Yani di rumah-rumah ibadah mereka yang menghabiskan umur mereka untuk itu. Tidak mau menikah bahkan. Wa yazhadu fid dunya, dan berlaku zuhud dalam urusan dunia. Wa yatasaddaqu bima dakhala alaihi minha, bahkan apa yang dia dapatkan dari rezeki justru dia sedekahkan. Mu'tazilan fi sawma'atin 'anil nas, menyendiri di rumah ibadah mereka, tidak berbaur dengan masyarakat. Tapi tetap dicap kufar musyrikin. Masya Allah. Asyarh, ar-ruhban minan nasara yata'abaduna al-layla an-nahar wa yabkun. Ruhban, pendeta-pendeta Nasrani di zaman itu, yata'abaduna al-layla wan-nahar. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Mereka menangis. Walakin yaqulun al-masih ibnullah. Akan tetapi mereka mengatakan al-masih yani Isa putra Allah Subhanahu wa taala. Aw inna Allah wal masih ibn Maryam. Atau mereka meyakini bahwa Allah itu adalah al-masih, ini jelmaan. Berbagai macam keyakinan mereka. Sebagian mengatakan bahwa al-masih adalah putranya Allah, ada yang mengatakan bahwa al-masih itu Allah itu sendiri menjelmaannya. Aw salisu salasa, atau gabungan di antara tiga ini. Taib Isa, Ruhul Kudus, dan Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka, wahum yabukuna wa yata'abadun. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, menangis. Wala yanfa'uhum hadza, dan tidak ada manfaatnya ibadah mereka. Taib, lelah letihnya mereka dalam beribadah tidak ada manfaatnya. Wala yanfa'uhum hadza, li'annahum ma akhlasul ibadata lillah. Karena mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan seruan para nabi, semua nabi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi Isa, seluruh nabi, seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyerukan untuk menyembah hanya satu Tuhan, yakni hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Musyrikin Quraisy juga demikian. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka puasa, mereka bersedekah. Mereka haji, mereka umrah. Mereka memuliakan dan berkhidmat untuk apa? Untuk Baitullah. Tapi ketika mereka menyembah yang lainnya juga, maka dicap musyrik, kafir. Mereka menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat, menyembah Hubal, menyembah kuburan, berbagai macam. Dicap mereka kufar dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ila inti dan inti dakwah dari para rasul. Barakallahu fikum. Bukan cuma sekedar meyakini Allah sebagai pencipta. Barakallahu fikum. Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan mematikan, Allah yang mengatur semesta alam. Bukan cuma itu. Barakallahu fikum. Tapi harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ya semestinya ini konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Kalau memang kita sudah yakin Allah sebagai satu-satunya pencipta, semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberi rezeki dan tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah sebagai pemilik segala sesuatunya, Allah yang mengurusi segala sesuatunya. Ini secara otomatis tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya zat yang memiliki sifat ini yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Selain ini tidak ada yang memiliki sifat itu. Barakallahu fikum. La ilaha illallah. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memiliki sifat itu. Ya kecuali kalau orang-orang yang sudah merubah-rubah keyakinannya, keras. Baik. Maka secara otomatis akan bergeser ibadahnya. Kalau sudah ada yang meyakini ada yang memberi rezeki selain Allah, ada yang bisa melindungi selain Allah, ada yang bisa menjaga selain Allah, ada yang... Oh sudah. Dengan mudahnya dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin saja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat meyakini tentang rububiyah Allah. Toh tetap mereka apa? Bersikukuh melakukan kesyirikan dengan alasan sebagai apa? Pemberi syafaat nantinya. Baik, agar supaya mereka didekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inilah alasan mereka. Sehingga mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Karena tahu konsekuensinya. Begitu mereka menyatakan la ilaha illallah, secara otomatis mereka harus buang, mereka jauhkan semua sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selama ini. Dan hanya Allah yang mereka sembah. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat yang dulunya melakukan kesyirikan juga, menyembah berhala juga. Tapi setelah mereka mengatakan la ilaha illallah, maka semua yang mereka sembah mereka buang, mereka jauhi, mereka tolak, dan hanya Allah yang mereka sembah. Barakallahu bikum. Asyarah di sini katakan oleh beliau, ar-ruhban minan nasara yata'abbaduna al-laila wan nahar wa yabkun walakin yaquluna al-masih ibnullah. Ruhban, para pendeta dari kalangan Nasara, mereka beribadah siang malam bahkan menangis. Baik. Akan tetapi mereka masih mengatakan dan meyakini adalah Al-Masih, yakni Isa adalah putra Allah, atau Allah itu adalah Isa itu sendiri, atau salisah. Wa hum yabkuna wa yata'abbadun, dalam keadaan mereka menangis dan menyembah Allah. Wala yang fa'uhum hada, tapi tidak ada manfaatnya ibadah mereka ini. Li'annahum ma akhlasul ibadata lillah, karena mereka tidak mengikhlaskan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Famathaluhum ubadul kubur al-yawm, permisalan seperti ini adalah para penyembah kubur di hari ini. Mereka sholat, ya kan? Mereka haji, mereka puasa, mereka mengeluarkan zakat. Tapi di kondisi yang lain mereka apa? Rukuk sujud juga ketika masuk ke area pekuburan wali yang mereka sembah. Berdoa kepada wali, ya wali pulang tolong saya. Bukan lagi kepada Allah, tapi mereka meminta kepada wali. Bernazar kepada wali, ya wali pulang tolong saya akan berangkat untuk urusan ini. Jika sekiranya aku selamat kembali, maka aku akan datang ulang ke sini untuk menyembelih satu ekor kambing. Ini adalah ibadah, barakallahu fikum. Menghambakan diri kepada wali di kuburan itu. Barakallahu fikum. Maka mereka lah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma hadza, kata beliau di sini, wa huwa ma hadza kafirun. Walaupun mereka menyembah Allah, ini orang musyrikin, Quraisy pada saat itu dan orang Arab secara umum, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika mereka menyembah yang lainnya juga, maka dicap musyrik. Demikian juga ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasara, mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang Yahudi menyembah Uzair, maka dicap mereka musyrik. Barakallahu fikum. Walaupun lebih dominan penyebutan ahlul kitab, wa illa musyrikun mereka. Barakallahu fikum. Demikian juga orang-orang Nasara, mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, cuma mereka mempersekutukannya, menyembah juga Isa bin Maryam. Baik, wa huwa ma hadza kafirun aduwwun lillah. Mereka adalah orang kafir, musuh Allah Subhanahu wa taala, mukhalladun finnar. Baik, mereka dikekalkan dalam api neraka bisababi i'tiqadihi bi Isa. Sebab karena keyakinan mereka tentang Isa, bahwa Isa adalah putra Allah, bahwa Isa adalah Allah itu sendiri, atau Trinitas satu tapi tiga, tiga tapi satu. Baik. Aw ghairahu minal awliya, atau meyakini yang lainnya dari kalangan para wali-wali. Yad'uhu aw yadbahuna lahu, berdoa kepada wali itu, atau menyembelih untuk wali itu, atau bernadar untuk wali itu. Tabayyana laka kaifa sifatul Islam alladhi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah oleh engkau sekarang ini bagaimana sifat Islam yang diajak kepadanya oleh nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kan demikian jelas sangat ajakan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Barakallahu fiik. Dengan ucapan la ilaha illallah. Ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau hanya sekedar menyembah Allah, orang-orang Yahudi menyembah Allah. Orang Nasara menyembah Allah, musyrik Quraisy juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka menyembah juga yang lainnya. Ini yang tidak diinginkan. Yang diinginkan hanya Allah yang patut disembah, satu-satunya yang disembah. Semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau ini sudah jelas bagi engkau, tabayyana laka kaifa sifatul Islam alladhi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah oleh engkau Islam bagaimana yang diajarkan dan diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabayyana laka anna katsiran minan nasi anna biman bima'zilin. Wa tabayyana laka ma'na qawlihi bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Jelaslah oleh engkau anna katsiran minan nasi anna bima'zilin. Jelaslah oleh engkau bahwa kebanyakan manusia dari kita sangatlah jauh. Walaupun mereka mengaku sebagai seorang muslim, tapi kenyataan amalan mereka, mereka menduakan atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. La haula la quwata illa billah. Wa tabayyana laka ma'na qawlihi, dan jelaslah oleh engkau makna ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Muncul Islam pertama kali dalam kondisi aneh. Betapa tidak, semua orang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang Nasara mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Arab mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kalian akan selamat. Apa jawab mereka? Aja'ala al-alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mau mengajak kita menyembah hanya Tuhan yang satu, hanya Allah, sementara banyak Tuhan yang kita sembah selama ini. Kita menyembah Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya. Barakallahu fiikum. Maka jawabannya, ini menunjukkan bahwa ajakan Rasulullah adalah apa? Hanya satu yang boleh disembah. Hanya satu yang boleh kita berdoa kepadanya, yang hanya satu yang boleh kita berharap kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu Rasul mengatakan bada al-islamu ghariban. aneh pada saat itu. Ajakan Rasulullah untuk menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sayaudu ghariba, dan Islam ini akan kembali aneh. Baik. Orang banyak sudah menyimpang dari masalah ini. Mereka menyembah yang lainnya, menduakan Allah Subhanahu wa taala atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika kita mengajak dan mengatakan inilah ketauhidan, oh, mereka mengatakan, oh bukan, itu bukan kesyirikan itu. Meminta di kuburan kepada wali, mereka menganggap itu bukan kesyirikan. Ya karena definisi syirik menurut mereka lain. Barakallahu fikum. Masih ingat barakallahu fikum definisi beberapa kelompok tentang at-tauhid ini atau kesyirikan ini? Subhanallah. Mereka mengatakan kalau Anda meyakini ada pencipta selain Allah, berarti Anda musyrik. Kalau ini keyakinannya, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy tidaklah kafir dan tidak perlu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu terjadi peperangan karena itu sudah menjadi keyakinan mereka. Cuma karena ini ajakan Rasulullah adalah ketauhidan, yakni betul menyembah Allah, tidak boleh menyembah yang lain. La haula illa billah. Asyarah al-Islamus sahih gharibun al-yawm. Islam yang benar di hari-hari ini sangatlah asing. Aneh. Barakallahu fiikum. Amal Islamul mudda'a, adapun Islam-Islam yang sekedar diakui. Fal muslimuna al-yawma yaziduna 'alal milyar walakin al-Islamus sahih gharib. Fal muslimuna al-yawm yaziduna 'alal milyar. Kaum muslimin sekarang itu lebih dari miliaran triliunan, barakallahu fiikum. Jumlah muslim seluruh dunia ini sungguh sangat banyak. Barakallahu fiikum. Walakin al-Islamus sahih gharib, akan tetapi Islam yang benar itu sangatlah gharib, aneh. Kalau dikatakan itu, aduh, susah no bagi itu no. Susah membagara tuh orang kalau bagi itu. Tidak tahu maksudnya susah bagara itu apa. Terkadang mereka mengakui juga, betul no. Betul tuh yang Ustaz bilang itu. Mar, susah setengah mati tuh orang kalau bagi itu. Ya maunya ya, Islam, mar jangan terlalu Islam. Nah, itu yang mereka inginkan. Akhirnya maunya sebagai seorang muslim, tapi ya maunya juga bebas-bebas mau buat apa saja yang mereka inginkan. Padahal Islam itu adalah aturan. Barakallahu fiikum. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu namanya Islam. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Islam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh melakukan ketaatan, ibadah yang diperintahkan dilaksanakan dan larangan yang dilarang ditinggalkan. Itu namanya Islam. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Itulah Islam. Bukan cuma sekedar pengakuan, setelah itu backing apa yang backing. Barakallahu fiik. Tapi kata beliau di sini, walaupun Islam sahih gharib, akan tetap Islam yang benar itu sangatlah aneh, asing. Idlau kana hadha al-milyar Islamhum sahih lam yaqib amamahum ahadun minal alam. Seandainya penduduk muslim, seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ini berada di atas agama yang benar ini, betul-betul melaksanakan sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada seorang pun yang bisa berdiri di hadapannya. Semua akan tunduk. Baik. Fal yahudul ladzina hum ikhwanul qiradah wal khanazir alladzina duribat alaihimud dhillah wal maskanat an hum musaytiruna ala biladil muslimin. Orang-orang Yahudi, alladzina hum ikhwanul qiradah, orang-orang Yahudi ya dikatakan bahwa mereka lah saudaranya monyet dan babi-babi. Tapi karena sebagian mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet dan babi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, alladzina duribat 'alaihimud dillatu wal maskana, yang Allah tetapkan teratas mereka kerendahan dan kehinaan. Al-an hum musaytiruna 'ala biladil muslimin. Justru mereka sekarang ini di hari-hari ini mereka yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Baik, kenapa? Karena kaum muslimin menjauh dari agamanya. Wal muslimun alladzina kanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi badr kana adaduhum 313. Kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada di Badr, jumlah mereka cuma berapa? Cuma 300 orang, lebih sedikit. Wa madza sana'u? Apa yang dilakukan dan apa yang terjadi? As-sahabatu bin nisbati li ahli al-ardi kam hum? Maka para sahabat pada saat itu dibanding dengan penduduk bumi ini cuma berapa mereka? Wa ma hadahum fatahu al-amsar. Bersama dengan kondisi seperti itu, mereka kaum muslimin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan negeri-negeri. Wa asqatu Kisra wa Kaisar. Mereka meruntuhkan kerajaan Persia dan Romawi. Wa sadu al-alama kullahu. Mereka lah yang memimpin bumi pada saat itu. Liannahum muslimun al-islam as-sahih. Karena mereka pada saat itu adalah kaum muslimin dengan Islam yang benar. Mahwa Islamu di'ai. Bukan cuma sekedar Islam pengakuan. Tapi bayangkan saja kalau sekarang ada orang mau perang jihad fisabilillah kemudian mandi kabal. Tapi pakai jimat. Supaya tidak mempan pedang. Ada mau menang bagaimana? Dicampuri dengan kesyirikan, dicampuri dengan kebid'ahan, takhayul, bid'ah, khurafat. Subhanallah. Baik. Orang-orang yang seperti ini ketika berperang dia bertopang pada apa? Pada jimatnya. Bersandar pada jimat yang apa? Yang dia pakai. Mantra-mantra yang dia pakai. Jampi-jampi yang dia hafal. Coba tengok para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemana mereka meminta? Tidak mereka berharap, tidak mereka bermohon, tidak mereka berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka istighatsah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada wali. Bukan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Ketika kalian istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan inilah didikan beliau terhadap para sahabatnya dan bahkan terhadap anak-anak kecil. Dari sejak dini ditetapkan dan diterapkan, diajarkan, ya gulam inni wa'allimuka kalimat idha sa'alta fas'allah wa idha sta'anta fasta'in billah. Wahai anak muda, wahai anak kecil, inni wa'allimuka kalimat, aku akan menyampaikan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujah. Jaga agama Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau. Ihfadillah tajidhu amamak. Jaga agama Allah Subhanahu wa taala engkau akan mendapatinya di hadapan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, minta kepada Allah, jangan minta ke siapa-siapa. Wa idza sta'anta, kalau minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ke siapa-siapa. Kemudian diajarkanlah tentang masalah takdir. Untuk menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatunya telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Aini barakallahu fiik. Para sahabat berapa jumlahnya pada saat itu? Tapi mereka menaklukkan negeri-negeri Persia dan Romawi yang disebut pada saat itu sebagai dua negara adidaya pada saat itu. Baik, yang menguasai dunia. Wasadul 'alama kullahu. Bahkan mereka para sahabat yang menguasai alam semuanya. Li'annahum muslimun al-islam as-sahih. Karena mereka lah orang-orang muslim dengan keislaman yang benar. mahu Islamud di'ai, bukan cuma sekedar Islam pengakuan. Kalau bahasanya sekarang Islam KTP, cuma tak tulis di situ Islam, agama Islam. Sholat yang ndak, puasa ndak, haji apalagi. Barakallahu fiikum. La haula wa quwwata illa billah. Terus ketika berdoa, doa ada urusan kuburan wali fulan. Bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma namanya dia sebagai seorang muslim, pada prakteknya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Allah ya ikhwani tamassaku bi asli dinikum. Allah Allah ya ikhwani, ini taqullah taqullah ya ikhwani. Bertakwalah kepada Allah wahai saudaraku. Tamassaku bi asli dinikum. Berpeganglah kalian dengan pokok agama kalian ini. Wa awalihi wa akhiri, awal dan akhirnya. Wa usihi wa ra'sihi, isinya dan puncaknya. Syahadati an la ilaha illallah. Wa arifu, yakni syahadat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'arifu ma'naha, kenali, pahami makna la ilaha illallah. Wa'ahibbuha, wa'ahibbu ahlaha. Cintai la ilaha illallah dan cintai pula orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Waja'aluhum ikhwanakum walau kanu ba'idin. Jadikan mereka orang yang paham dan mengamalkan la ilaha illallah sebagai saudara kalian, walaupun mereka orangnya tempatnya jauh. Wakfuru bittawagid, hendaknya kalian mengkafiri semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa aduhum wa bughiduhum, musuhi mereka, benci mereka. Wa bughidu man ahabbahum, benci pula orang-orang yang mencintai tagut ini. Au jadala anhum, atau membela tagut ini. Au lam yukaffirhum, atau mereka tidak mengkafirkannya. Au qala ma alayya minhum, atau qala ma kallabani Allahu bihim, faqad kadzaba hadza 'ala Allahi wa iftara. Atau dia mengatakan ma 'alayya minhu, apa urusannya aku dengan dia? Jadi dengan tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ini, yang dihamba, yang disembah-sembah oleh orang. Kemudian dia mengatakan ma 'alayya minhu, ada apa urusannya aku dengan mereka? Atau qala ma kallabani Allahu bihim, apa urusannya aku? Yani Allah tidak membebani aku terhadap mereka. Faqad kadzaba hadza 'ala Allahi wa iftara, sungguh orang ini telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Faqad kallabahum Allah taala bihi, semua kita diberi tak, ya, diberi apa, beban untuk mendakwahkan dakwah ini. Wa iftarada 'alaihi al-kufra bihi, dan Allah wajibkan atas kita untuk mengkafiri tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali tuhan yang disembah selain Allah. Ada yang menyembah matahari, mempertuhankan matahari, bulan, bintang, malaikat, wali, orang soleh, nabi. Ada yang bahkan mempertuhankan iblis, wal jin, wal syayatin. Barakallahu fikum. Ada yang mempertuhankan kuburan, patung, berhala, pohon, batu, sapi, tikus. Barakallahu fikum. Ini penyembah-penyembahnya ada sampai sekarang ini. Yang menyembah tikus ada, yang menyembah sapi ada. Dan bahkan yang lainnya yang tidak pantas untuk kita ucapkan barakallahu fikum, ada juga penyembah yang mereka pertuhankan. La haula wa quwwata illa billah. Kita diperintahkan untuk mengkufuri tuhan-tuhan ini. Tidak boleh menyembahnya. Wal bara'atu minhum, dan kita diperintahkan untuk berlepas diri dari tuhan-tuhan ini. Walau kanu ikhwanahum wa auladahum, demikian juga orang-orang yang menyembahnya, yang persekutuan Allah, kita juga berlepas diri kepadanya, walaupun itu adalah saudara-saudara kita sendiri, bahkan anak-anak kita sendiri. La qaddarahum, la qaddarallah, semoga Allah tidak mentakdirkannya. Tapi seandainya terjadi, maka kita harus berlepas diri. Barakallahu fikum. Wallah Allah ya ikhwani. Baik. Yani taqullah wahai saudaraku. Tamassaku bidzalika la'allakum talqauna rabbakum wa antum la tusyrikun. berpegang teguhlah dengan la ilaha illallah la'allakum talqauna rabbakum, semoga saja kalian bertemu dengan Allah dalam keadaan engkau tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Allahumma tawaffana muslimina wa lihiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan menyerahkan diri kepada Engkau, dan gabungkanlah kami bersama dengan hamba-hambamu yang saleh. Baik. Wal nakhtim al-kalama bi ayatin dzakarah Allah taala fi kitabihi tubayyin laka anna kufral musyrikina min ahli zamanina a'dham min kufril ladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan menutup pembahasan ini dengan ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab dalam Al-Qur'an, tubayyinu laka, akan menerangkan kepada engkau, anna kuffaral musyrikina min ahli zamanina, bahwa orang-orang kafir di zaman kita sekarang ini adam min kufri alladziina qatalahum Rasulullah, lebih parah kekufurannya ketimbang kekafirannya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah di zaman itu. Kufru ahli asyarah, kufru ahli zamanina a'zam min kufril musyrikin al-awwalin. Orang-orang kafir di zaman kita sekarang ini lebih besar, lebih mengerikan daripada kekafiran orang musyrikin di zaman dahulu. A'zam min kufri Abi Jahal, lebih parah kekufurannya daripada kekafirannya Sayyid Abu Jahal, Abu Lahab, lana al-musyrikin al-awwalin fi ar-rakhai yukhlisuna fi syiddah. Karena orang-orang musyrikin di zaman dahulu, ketika mereka lapang, ketika mereka bahagia, yukhlisuna fi syiddah. Al-musyrikin al-awwalina fi ar-raha, ketika mereka lapang, ketika mereka senang, mereka melakukan kesyirikan. Tapi jika mereka kesulitan, kesempitan, susah, disitulah mereka mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Lainhum ya'lamuna annahu la yukhallisu min ash-shiddati ila Allah, karena sangat tahu, yakin mereka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kesulitan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Amma musyriku zamanina fahum fi shiddati aktsaru syirkan minhum fir raha. Adapun musyrikin di zaman kita sekarang ini fi shiddati aktsaru syirkan, justru dalam kondisi susah mereka lebih kuat kesyirikannya ketimbang dalam kondisi apa? Senang dan lapang. Idza waqa'u fi syiddati yunaduna ma'budatihim. Kalau mereka dalam kondisi susah, genting, dalam kesempitan, mereka memanggil selain Allah Subhanahu wa taala yang biasa yang mereka panggil. Kullu yunadi ma'budahu, semua memanggil siapa yang dia sembah. Barakallahu fikum. Ada yang memanggil Abdul Qadir Jailani, ada yang memanggil Syamsan, ada yang mengambil Badawi, ada yang memanggil barakallahu fikum kalau di Makassar ini Tuan Tasalama, maka barakallahu fikum. La haula wa la illa billah. Ada yang memanggil Ali, ada yang memanggil Hussein, ada yang memanggil Fatima. La haula wa la quwwata illa billah. Kullu yunadi ma'budahu li yukhlisahu min al-gharaqi fil bahr, untuk membebaskan mereka dari apa? Tenggelam di lautan. Yukhlisuhu fi kada, ya yukhlisuhu min kada, kullama zada al-khataru zada asy-syirku indahu. Semakin bahaya, semakin mencekam, semakin takut mereka, semakin kuat kesyirikan. Fahum asyadu minal musyrikin al-awwalina waliyahubillah. Mereka lebih parah daripada musyrikin di zaman dahulu kala. Musyrikin dalam zaman dahulu kala, kalau mereka terombang ambing, dihantam oleh badai dan topan di tengah laut, langsung mereka apa? Berdoa kepada Allah untuk mereka diselamatkan. Tidak memanggil siapa-siapa. Nah sekarang, kalau kita naik pesawat, kemudian terjadi apa kegoncangan, semua memanggil masing-masing siapa yang sembah. Kalau orang-orang awam yang belum terkontaminasi dengan macam-macam, masih mereka mengatakan Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, masih mereka mengatakan itu. Tapi sebagian mereka sudah memanggil bukan yang lainnya, Ya Ali Madad, Ya Ali, Ya Abdul Qadir Jailani, Ya Abdul Qadir Jailani, Subhanallah. nampak spontan mereka memanggil sesuai dengan keyakinan masing-masing. La haula wa illa billah. Ha, ini kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.